saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ayat 10, 11, dan 12 dari surah Nuh saya kira menarik sekali untuk kita baca di dalam kita mensikapi dan memaknai musibah baik berupa gempa maupun yang lain yang sedang kita hadapi. Nabi Allah Nuh alaihi salam diutus oleh Allah berhadapan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh kaumnya. Apa di antaranya? Kekeringan, paceklik, dan puncak dari persoalan itu adalah syirik. Bapak Ibu pernah mendengar, pernah membaca bagaimana orang-orang pada saat itu mentertawakan langkah yang diambil oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan membuat perahu. Sebuah langkah yang tidak masuk akal. Wong lagi kering kok bikin perahu. Saya pernah menjelaskan di tempat ini ayat di suratul Baqarah, kanan nasu ummatan wahidatan. Pada mulanya umat ini adalah umat yang satu. Apa yang dimaksud dengan ummatan wahidatan? Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Aisarut Tafasir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ummatan wahidatan, umat yang satu, maksudnya adalah umat yang bertauhid. Sementara di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam itu berjarak 10 generasi. Beragam pandang apa yang dimaksud dengan 10 generasi, tapi intinya 10 generasi. Dalam 10 generasi itu umat manusia berada pada pangkuan tauhid. Sejak kapan ada pendatang baru? Sejak kapan muncul sesuatu yang berseberangan dengan tauhid, yakni syirik? Syirik muncul di era Nabi Allah Nuh alaihi salam yang dipelopori oleh para tukang sihir. Kemunculan syirik itu menyebabkan terjadinya berbagai kesulitan yang terjadi di era Nabi Allah Nuh. Karenanya Nabi Allah Nuh diutus oleh Allah untuk mengembalikan manusia kembali kepada pangkuan tauhid dan meninggalkan, membebaskan diri dari segala bentuk syirik. Karena itulah seruan Nabi Allah Nuh alaihi salam di antara seruan utamanya adalah fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 10, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Fakultu, aku serukan, maka aku katakan kepada kaum, istaghfiru, mintalah ampun kalian rabbakum kepada Tuhan kalian. Istaghfiru, Dr. Fadl Ilahi di dalam kitabnya Mafatihur Rizq menjelaskan seruan istighfar ini adalah seruan bertaubat. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Kalau seruan istighfar itu ditunaikan dengan baik, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan dari langit midroro, hujan lebat. Midroro itu adalah hujan yang diikuti oleh hujan yang berikutnya. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, maksudnya hujan deras. Wa yumti bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta. Tiga, kalau kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wa banin ay wa yumtidkum bi banin, Allah akan memperbanyak untuk kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, yang keempat, kalau kalian mau beristighfar, Allah akan menjadikan bagi kalian jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Lima. Dalam ayat ini janji Allah. Kalau kita mau beristighfar, lima janjinya. Satu, yursilis sama'a alaikum midrara, hujan akan turun. Dua, wa yumtidkum bi amwal, Allah akan perbanyak untuk kalian harta. Tiga, wa yumtidkum bi banin, wa banin, maksudnya Allah akan memperbanyak untuk kalian keturunan. Keempat, Allah wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Yang kelima, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama ternama rahimahullah, beliau pernah kedatangan tamu tiga orang yang berbeda di waktu yang berbeda dengan persoalan yang berbeda. Satu orang datang menghampiri beliau mengadukan masalah kekeringan yang terjadi di kampung halamannya. Pada saat itu, setelah bercerita panjang apa arahan yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri, arahannya adalah beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Di lain kesempatan datang orang lagi yang berbeda mengadukan masalah yang berbeda, yaitu masalah yang terkait dengan sekian tahun dia sudah berkeluarga tapi tak kunjung Allah karuniakan keturunan padanya. Ketika dia datang, setelah panjang lebar bercerita, Imam Hasan Al-Basri pun kemudian menganjurkan beristighfarlah. Datang orang lain yang ketiga mengadukan masalah harta yang sulit didapatkannya, usaha tak kunjung berhasil. Ketika dia datang menemui Al-Imam Hasan Al-Basri, kembali beliau memberikan arahan beristighfarlah. Jawaban ini membuat pertanyaan orang yang mendampingi Al-Imam Hasan Al-Basri, sehingga beliau berkonfirmasi kepada Imam Hasan Al-Basri, ini orang datang masalah begini beristighfar, orang datang masalah ini beristighfar, orang lagi datang masalah lain beristighfar. Dia konfirmasi sama Imam Hasan Al-Basri. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Imam Hasan Al-Basri mengajak beliau ini untuk membaca ayat 10, 11, dan 12 dari surah Nuh. Akhirnya pahamlah itu. Ternyata jawaban Imam Hasan Al-Basri secara syar'i berdasarkan ayat 10, 11, 12. Jadi Pak, apa yang saya ingin sampaikan? Yang ingin disampaikan dalam pembahasan ini, istighfar taubat itu ternyata adalah solusi menghadapi persoalan. Nasihatku untukmu.